sungguh aman bersama dengan Tuhan, sungguh tenang bersama dengan Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, apa adanya kami, mungkin dengan berbeban berat, mungkin banyak masalah yang belum terselesaikan, ataupun juga kami datang dengan sukacita. Tuhan, Engkau ada di sini dan Engkau menerima kami apa adanya. Karena Engkau memiliki segala sesuatu yang kami perlukan dan Engkau mau memberikan berkat kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurung kami, memberikan kami hati seorang murid, agar kami mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan bersuka cita di dalamnya, melebihi dari segala sesuatu yang ditawarkan, diberikan oleh dunia. Kami bersyukur ya Tuhan, pimpin kami pada saat ini, ketika firman diwartakan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan sendiri bersama-sama dengan kami, agar kami mengerti bagaimana hidup di dalam dunia ini. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara suatu hal yang kita tidak suka bicarakan, yaitu tentang penderitaan, Bapak Ibu yang terkasih. Mari saya ajak kita buka firman Tuhan. Ada dua bagian dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Satu dari Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat 11. Dan yang kedua dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Kita akan baca berganti-gantian. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11, saya akan bacakan ayat ganjil, nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Dan nanti kita akan baca sama-sama juga kitab Roma. Terlebih dahulu kita akan baca dari kitab Ibrani. Ayat 12, pasal 12 ayat 5 sampai 11, saya akan bacakan ayat 5. Bapak Ibu ayat 6 dan seterusnya 11 kita akan baca bersama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sama-sama, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita buka kitab Roma pasal 5 ayat 2, ayat 1 dan 2. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berbahagialah kita yang bukan cuma membaca firman Tuhan, tapi berusaha bersuka cita melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan adalah salah satu warna dari kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari penderitaan. Tidak ada manusia yang bisa menghindari penderitaan itu adalah teman kita dalam kehidupan kita ini. Bahkan tanpa ada sukacita atau makna yang lebih dalam dari penderitaan itu sendiri, kehidupan akan terasa sia-sia. Kehidupan akan terasa pahit. Kehidupan akan penuh dengan penderitaan. Di mana kita pergi, kita mengalami itu semua. Banyak macam penderitaan, Bapak Ibu yang terkasih. Ada penderitaan fisik, kita sakit fisik gitu ya. Sakit malaria misalnya, gitu ya, demam berdarah. Tapi juga ada sakit hati. Yang mungkin obatnya agak lebih susah ya kita alami. Tapi bukan itu saja, penyebabnya juga macam-macam ya. Kalau kita menderita banyak macam penyebabnya. Bisa karena diri kita sendiri, kesalahan kita, bisa karena kesalahan orang lain, bisa juga karena alam, musibah, kita bilang demikian ya. Dan intensitas penderitaan juga berbeda-beda untuk tiap-tiap orang. Ada orang udah menderita, udah susah sekali bangun pagi untuk saat teduh jam 5 atau berolahraga gitu ya, atau susah tidur gitu ya. Tapi ada yang merasa menderita, baru menderita gitu ya, ketika mungkin kakinya patah, ya, tangannya luka, stres. Mungkin juga ada yang baru menderita ketika menjelang ajalnya, karena takut menderita, dan seterusnya intensitasnya berbeda-beda. Bapak Ibu yang terkasih, menurut Timothy Keller di dalam bukunya, dia mengatakan Alkitab mengajarkan beberapa macam penderitaan. Ya, yang pertama dia katakan penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri. Contohnya di dalam Alkitab yaitu Yunus atau Daud. Gitu ya Bapak Ibu, kita tahu kalau kita dengar Yunus, oh Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe, orang-orang kafir. Dan Yunus menolak, lalu dia melarikan diri naik kapal ke Tarsus, tapi kemudian dia dimakan oleh ikan dan dia menderita sekali. Ya, penderitaan itu diakibatkan karena ia tidak taat kepada Tuhan. Atau Daud juga sama ya, ketika dia berzina dengan Batsyeba, ya, hampir saja kerajaannya hancur oleh karena itu. Tapi kemudian dia bertobat, ya, dia kembali lagi dan mendengarkan firman Tuhan. Itu kesalahan sendiri dan menyebabkan penderitaan mereka. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah apa yang dialami oleh Daud ataupun Yunus bukan hukuman dari dalam arti penghakiman dari Tuhan sendiri. Karena di dalam Alkitab diajarkan kepada kita bahwa Allah tidak menghukum orang yang percaya kepada-Nya. Kalau kita buka dalam kitab Roma pasal 1, di situ ditulis gitu ya, bahwa Allah tidak menghukum orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Tapi Allah mengizinkan kesalahan dan penderitaan sebagai bagian dari aspek dunia yang penuh dosa dan kesalahan ini, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada orang-orang yang percaya. Tujuannya untuk mengarahkan dia kepada Tuhan, bergantung lebih kepada Tuhan. Sehingga keras atau beratnya penderitaan itu sendiri tergantung dari kebutuhan hati. Tergantung dari kebutuhan hati tiap-tiap orang. Gitu ya. Tergantung dari kedewasaan rohani tiap-tiap orang, sehingga arahan itu diperlukan. Jadi apa yang dialami oleh Daud dan Yunus sebenarnya bukan hukuman, ya, tapi didikan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang kedua macam penderitaan yang dialami adalah penderitaan karena pengkhianatan, karena kebaikan yang dilakukan. Kita baca dalam firman Tuhan ada Paulus, ya, terutama Paulus, kita kalau kita baca dari kita di Kisah Para Rasul atau surat-surat Paulus, kita melihat bahwa Paulus itu tidak berbuat jahat. Dia mewartakan firman Tuhan, tapi dia ditentang oleh orang-orang yang sebangsa dengan dia, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang asing yang bukan orang-orang Yahudi. Karena apa? Dia mewartakan firman Tuhan. Dia memberitakan kabar baik yang bertentangan dengan kebiasaan, dengan adat yang sudah begitu nyaman dilakukan oleh orang bangsa Yahudi atau orang-orang Yunani, orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena itu dia dianiaya. Dia disesah, ya, dia ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Dia menderita karena melakukan hal-hal yang baik. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh kitab Ibrani kepada kita pada pagi hari ini, ketika Tuhan Yesus, ketika kitab itu mengatakan bahwa kita akan mengalami penderitaan. Penderitaan karena kita berdiri di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Dan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang percaya tetapi menolak hal-hal yang baik dari firman Tuhan, itu yang akan menjadi lawan kita. Dan itu mungkin kita akan kita alami dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita hidup di dalam kehidupan kita, kita di kantor, kita berusaha hidup benar, tidak korupsi, menjaga integritas kita, Kalau orang-orang di sekeliling kita merasa itu merugikan mereka, mereka akan melawan kita. Tapi kita tahu kita melakukan kebenaran. Dan mungkin sebagian besar penderitaan kita akan seperti ini. Kalau kita mau menjaga hidup kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Itu penderitaan yang kedua macamnya. Yang ketiga adalah penderitaan karena kehilangan. Karena ada saudara, orang-orang dekat yang meninggal. Dalam firman Tuhan seperti Maria dan Marta. Ketika Lazarus meninggal, mereka sangat sedih sekali. Ya, mereka sedih sekali. Dan itu juga kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu perlu penghiburan. Karena itu satu hal yang nyata. Yang terakhir adalah penderitaan yang misteri, yang tidak tahu sebabnya apa kok saya bisa menderita. Ya, contohnya Ayub. Ya, Ayub enggak mengerti kenapa saya bisa menderita dan sangat-sangat parah gitu ya, karena usahanya hancur, anak-anaknya juga diambil oleh Tuhan dan itu sungguh-sungguh luar biasa penderitaannya. Dan kadang kita tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan ini bisa kita alami juga. Dan kita mendengar banyak cerita atau berita kita baca bagaimana orang itu bisa meninggal secara tragis. Padahal hidupnya baik, padahal dia taat beragama, ya, taat beribadah, melayani. Tapi kok dia bisa mengalami penderitaan seperti itu? Kok bisa ada sakit seperti itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Macamnya penderitaan ini Bapak Ibu yang terkasih juga menyebabkan perbedaan bagaimana kita menghandle-nya. Bagaimana kita menghibur orang lain. Dan yang paling susah tentu saja kalau kita tidak mengerti mengapa kita menderita. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan penderitaan. Untuk mengatasi, untuk menghibur orang-orang seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan yang kita alami diizinkan Tuhan tentu ada maksudnya. Dan itulah pada pagi hari yang harus kita bicarakan sama-sama. Penulis kitab Ibrani yang kita baca pada pagi hari mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan itu adalah salah satu bentuk dari didikan Tuhan. Jadi bukan hukuman. Hukuman dalam arti kamu sudah bersalah dan saya akan hukum kamu. Tapi kita tidak menangkap maksud dari arti penderitaan itu semua. Yang dipanggil anak, yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini, yang dipanggil anak itu bukan semua orang Bapak Ibu yang terkasih. Ya, yang dipanggil anak hanyalah orang Kristen, hanyalah pengikut Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mengalami kasih sayang dari Bapa kita di sorga yang tentu berbeda dari kasih sayang Bapa kita di dunia ini. Ini yang perlu saya bahas sedikit sebelum kita berbicara mengenai arti dari penderitaan. Apa artinya menjadi anak dari Bapa kita di sorga? Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pemuda, dia udah dewasa begitu ya, yang waktu tinggal bersama dengan papanya dia sering dipukuli oleh papanya. Dan dia, maaf saya. Dan dia bertanya kepada papanya, "Kenapa saya dipukul?" Ya, terus papanya bilang, "Karena saya sayang sama kamu," gitu ya. Dan anak ini enggak mengerti, mungkin karena terlalu sering dipukulin. Bagaimana mungkin orang yang mengasihi saya justru memukul saya? Menurut dia itu artinya bertolak belakang. Kenapa? Kalau saya disayangi, saya harusnya gembira, saya harusnya senang karena saya disayangin. Sebaliknya kalau saya dipukul, saya akan merasa sakit, saya bisa marah, saya bisa dendam. Dan itu konflik di dalam dirinya. Bagaimana papa yang seharusnya mengasihi saya justru memukul saya untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada saya. Akhirnya dia menjadi dewasa dan hidupnya menjadi tidak benar gitu ya. Dia menjadi jahat. Dia masuk keluar penjara sampai kemudian dia ketemu dengan satu orang yang mengajarkan dia atau menyatakan kepada dia apa arti cinta yang sebenarnya. Dan kemudian dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, kepahitan dan kemarahan kepada bapa di dunia seringkali menghalangi kita untuk memahami kasih sayang dari bapa di sorga. Saya secara pribadi mengalami bagaimana saya itu marah sama papa saya bertahun-tahun tanpa saya sadari. Saya baru menyadarinya di dalam sebuah persekutuan doa. Dan itu adalah satu keajaiban buat saya. Kenapa? Karena orang lain memberitahukannya kepada saya, tapi saya tidak kenal orang itu. Dan saya percaya Tuhan yang menyatakannya kepada dia, gitu ya, bahwa saya ini ada masalah dengan papa saya, gitu. Dan ketika kejadiannya waktu saya kuliah, kurang lebih semester 2 atau 3 begitu ya, dalam persekutuan doa kita didoakan karena mau ikut terlibat di dalam pelayanan, kita perlu berdoa bersama-sama dan di situ Tuhan nyatakan bahwa sebenarnya itu saya marah sama papa saya. Dan ketika itu dinyatakan kepada saya, dikasih tahu kepada saya ingat kejadiannya itu waktu SD. Waktu SD kurang lebih saya kelas 3, saya pulang dari sekolah, membawa hasil ujian, tunjukkan kepada papa saya. Lalu dia melihat dan dia enggak puas dengan hasil ujian saya, lalu dibilang kamu buta, kamu bodoh, kamu goblok. Pada waktu itu saya mungkin anak-anak, mungkin waktu dia bilang gitu saya enggak bisa terima, tapi kemudian karena anak-anak ya udah bermain dan seterusnya. Tapi ternyata itu tersimpan di dalam hati saya dan baru dinyatakan harus dilepaskan, saya harus mengampuni papa saya. Pada waktu saya kuliah, bayangkan begitu lama saya menyimpan tanpa saya menyadari Bapak Ibu yang terkasih. Dan setelah saya mengampuni papa saya, ya, dalam tangisan karena kemarahan. Setelah kejadian itu baru terasa begitu, ada perubahan dalam hidup saya. Saya mulai tertarik dengan hal-hal rohani. Firman Tuhan, lagu-lagu rohani, mau mengubah, pingin ada keinginan untuk mengubah kehidupan, mengubah pola hidup karakter saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu saya percaya hanya berdasarkan pengalaman kasih Bapa di dunia saja. Firman Tuhan tadi yang kita baca juga sedikit menulis bahwa Papa di dunia mendisiplin kita ada batasnya, begitu ya. Allah Bapa di sorga lebih lengkap, lebih sempurna ketika Dia mendisiplin kita. Tapi Papa kita di dunia ada batasnya. Walaupun demikian, kita tetap menghormati Dia. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, hanya merasakan kasih dari Bapa di dunia, kita tidak akan mengerti. Penderitaan yang kita alami adalah didikan dari Tuhan, pembinaan dari Tuhan, tanda sayang dari Bapa di surga kepada kita semua. Hanya mengalami kasih sayang dari Bapa di dunia, kita harus mengalami apa yang disebut dengan kasih sayang dari Bapa di surga secara pribadi. Baru kita bisa memahami bahwa memang kesulitan yang saya alami adalah tanda cinta kepada Bapa. Kenapa? Karena kita sudah mengalami cinta dari Bapa terlebih dahulu. Dan cinta itu luar biasa. Nah, makanya kita tadi membaca kitab Roma, ya Bapak Ibu yang terkasih, pasal 5. Di situ Paulus menulis bahwa kita semua sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ketika kita dibenarkan, sebenarnya itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah ketika kita dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan, itu sebenarnya membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Bukan hanya terhadap arah dan tujuan hidup kita, tetapi juga perubahan terhadap bagaimana kita bertindak dan merasa hari ini. Dalam segala situasi, baik situasi baik dan terutama dalam situasi buruk. Jadi ada perubahan yang terjadi. Dan kalau kita baca dalam kitab Roma tadi, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus menulis ada 3 hal sebenarnya ketika pembenaran itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Ketika kita diangkat menjadi anak, ada 3 hal yang kita rasakan sebenarnya. Yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa kita berdamai dengan Allah. Nah, ini saya pikir penting sekali Bapak Ibu yang terkasih ya. Kita berdamai dengan Allah. Ada damai sejahtera yang kita alami antara hubungan kita dengan Allah. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah ini adalah perdamaian karena kita sebelumnya bermusuhan dengan Allah. Dan oleh karena itu ketika kita dibenarkan, permusuhan itu dihancurkan antara kita dengan Allah. Ketika kita belum berdamai dengan Allah, kita bermusuhan dengan Allah. Bukti kita bermusuhan dengan Allah adalah kita tidak bisa taat kepada hukum Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan ada 2 hal sebenarnya ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Ada 2 hal yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, kita bukan hanya melanggar hukum Tuhan, tetapi kita menganggap kita punya otoritas dan hak untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kita mengklaim kita punya otoritas sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja atas hidup kita dan hidup dunia ini. Makanya kita melanggar hukum Tuhan. Kita tidak mengakui otoritas dari Tuhan, kita mengaku otoritas kita sendiri. Kita punya hak untuk menentukan, ini hidup saya, ini dunia saya. Tetapi dalam waktu yang sama Allah juga yang lebih legitimate ya, yang resmi juga mengklaim dia punya otoritas atas hidup kita dan atas dunia ini. Sehingga kita mengklaim otoritas, Allah mengklaim otoritas. Jadi terjadi permusuhan, Bapak Ibu, ketika kita melanggar, tidak taat pada hukum Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidaktaatan kita kepada Allah, itu berarti kita punya masalah dengan Allah. Gitu ya. Kita punya masalah dengan Allah. Kitanya, bukan Allah yang punya masalah dengan kita, tapi kita punya masalah dengan Allah. Dan kita tidak bisa, kalau saya punya masalah dengan Allah, ya kapan-kapan saya balik dengan Allah dan kemudian saya berdamai dengan dia. Enggak bisa. Karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Allah harus datang dan memberikan damai kepada kita semua. Dan kita tahu itu, Yesus Kristus datang gitu ya, dan memberikan damai kepada kita. Dari kita sendiri kita tidak bisa berdamai dengan Allah. Kita yang bermasalah dan kita tidak punya niat untuk itu. Dan Allah harus datang dan mengambil inisiatif untuk mendamai dengan kita. Sehingga pembenaran itu sendiri bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi semata-mata karena Allah mengasihi kita dan datang mengambil kita, mengadopsi kita menjadi anak-Nya. Itu perbuatan Tuhan. Itu yang pertama. Kita berdamai, tidak ada permusuhan kita dengan Allah. Tidak ada penghukuman lagi, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak ada penghukuman dalam hidup kita. Roma 8 ayat 1. Yang kedua, kalau kita baca di dalam Roma pasal 5 tadi, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia di mana kita berdiri, di mana kita hidup saat ini. Nah, ketika kita melihat ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih, jalan masuk itu berarti adalah mendekat atau memperkenalkan diri. Jadi ketika kita mau berhubungan dengan seorang pembesar yang punya otoritas yang besar, kita tidak bisa langsung datang kepada beliau. Mesti ada satu orang yang memperkenalkan kita kepada beliau yang punya kuasa dan otoritas. Dan dalam hal ini Yesus Kristus memperkenalkan kita untuk berhubungan dengan Bapa di sorga. Ketika dikatakan kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia di mana kita hidup saat ini, itu berarti pembenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya damai, saya damai dengan Tuhan, tidak ada lagi permusuhan dengan dia, tetapi kita sekarang punya relasi seperti seorang bapa anak atau seperti seorang teman yang dekat sekali. Jadi sekarang karena kita memperoleh jalan masuk kepada anugerah di mana kita hidup saat ini, itu berarti sekarang kita punya relasi. Kita bisa ngomong apa saja kepada Bapa, kita bisa datang kapan saja kepada Dia, kita bisa mengeluh, kita bisa memuji, kita bisa berteriak-teriak kepada Dia, kita bisa mengungkapkan apa saja yang kita miliki, yang kita punyai, pengalaman kita. Kita punya relasi dengan Bapa di sorga. Dan yang terakhir adalah kita mengharapkan kemuliaan bersama dengan Bapa. Ini masalah masa depan, eskatologi, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi pengharapan ini adalah satu keyakinan, Bapak Ibu. Bukan pengharapan yang mungkin ya, saya berharap ya mungkinlah satu hari nanti saya mengalami kemuliaan Tuhan. Mungkin ya satu hari nanti saya masuk surga dan hidup bersama-sama. Tidak, Bapak Ibu, tapi ini satu keyakinan. Ketika kita mengalami pembenaran dari Kristus Yesus, ketika kita tidak ada lagi perseteruan antara kita dengan Allah, ketika kita mengalami satu relasi yang akrab dengan Allah, otomatis ada kepastian yang nyata akan pengharapan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan kita merindukan itu. Ya, kalau kita baca di dalam tadi, dalam Roma 5 ayat 2, itu ada kerinduan untuk bertemu dengan Bapa di sorga. Nah, tiga hal ini yang harus kita rasakan sebagai anak supaya kita bisa memaknai arti dari penderitaan kita di dalam dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi singkatnya, seorang anak Allah, kita semua oleh karena Yesus Kristus, satu, kita mengalami damai. Apakah ada damai di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih? Dalam arti bahwa kita tidak ada permusuhan lagi dengan Bapa. Dalam arti bahwa Allah tidak menghukum kita lagi. Jadi kita tidak melihat segala kejadian hidup kita, malah petaka hidup kita adalah hukuman dari Tuhan. Tidak. Karena kita sudah berdamai dengan Allah. Adakah damai dalam hidup kita? Yang kedua, relasi tanpa batas dengan Bapa di surga. Gairah untuk berdoa, gairah untuk beribadah, gairah untuk membaca firman Tuhan, apakah ada? Atau justru kita membencinya dikala kita susah, misalnya begitu. Dan yang ketiga adalah, Bapak Ibu, kita rindu bertemu dengan Bapa di sorga. Kita merindukan, karena itu satu sukacita. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 12 Ya, di situ dikatakan begini, dan saya pikir ini meneguhkan hal ini. Dikatakan begini, Kristus yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi Tuhan Yesus itu tekun menderita, tidak mau mengalah di dalam penderitaan ini, karena dia melihat sukacita yang dijanjikan ketika nanti dia duduk bersama Bapa di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan itu yang kita rindukan ketika kita berhubungan dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Ada kerinduan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Maranatha kita katakan, datanglah Tuhan segera, datanglah. Nah, tiga hal ini menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan anak gampang, tapi anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, maka penderitaan itu satu yang harus terjadi. Karena kalau tidak ada penderitaan, bagian dari didikan Tuhan, maka kita adalah anak-anak gampang. Firman Tuhan tadi katakan, kita anak-anak, bukan anak-anak yang asli dari Tuhan. Karena kita anak-anak Allah, maka penderitaan itu adalah bagian yang erat hubungannya dengan kita. Kalau sukacita kita menginginkannya setiap hari, penderitaan juga kita menginginkannya setiap hari. Karena ada berkat di sana. Dan kita akan melihat berkatnya di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Di ayat 9, 10, 11 dari kitab Ibrani, Bapak Ibu yang terkasih, saya ringkaskan saja. Di sini dikatakan berkat dari penderitaan pertama adalah memperoleh bagian dalam kekudusan Allah. Satu, memperoleh bagian dalam kekudusan Allah. Yang kedua, menghasilkan buah kebenaran dan damai. Jadi ada tiga hal, tapi saya akan jelaskan menjadi empat hal. Berkat dari penderitaan. Yang pertama, penderitaan mengubah sikap atau pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Penderitaan mengubah sikap atau pandangan terhadap diri kita sendiri. Penderitaan mengajarkan kita untuk rendah hati. Kalau kita mengalami penderitaan, dia mengajarkan kita rendah hati, menyingkirkan penghargaan diri yang terlalu berlebih-lebihan, menyingkirkan kesombongan. Penderitaan menyadarkan kita betapa lemahnya diri kita, betapa rentannya diri kita. Penderitaan juga memimpin kita untuk mengintrospeksi diri dan melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Karena penderitaan memunculkan hal-hal yang jelek dalam diri kita. Kalau kita menderita dan kita menyadari penderitaan kita, biasanya muncul hal-hal yang jelek. Ya, bisa saja kita melihat diri kita, ternyata iman saya tidak terlalu kuat dalam penderitaan. Ternyata mulut saya masih kotor dalam penderitaan, kata-kata saya begitu pedas. Ketika kita mengalami penderitaan, ternyata kita tahu, ternyata saya orang malas, gitu ya. Ternyata saya tidak peduli, ternyata saya orang khawatir sekali, sangat mudah khawatir. Melalui penderitaan kita tahu ternyata saya orang yang masih memiliki kepahitan, dendam di dalam hati. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, banyak kelemahan-kelemahan karakter kita yang kemudian dibukakan ketika kita mengalami penderitaan. Saya secara pribadi, kalau saya sudah lapar gitu ya, dan ingin segera makan, lalu kalau ada orang yang, atau kalau ada hal yang menghalang-halangi saya untuk makan, biasanya saya emosi cepat naik. Mengomel. Gitu ya. Ini hal yang jelek. Yang saya sadari, kalau perut saya sudah lapar dan segera ingin makan, tapi kemudian ada hal yang menghalangi saya untuk menunda jam makan saya, entah apa, kegiatan apa saja begitu, biasanya hati ini mengudumel gitu ya, dan emosinya cepat naik. Ini hal yang jelek ya, Bapak Ibu terkasih. Biasanya hal-hal ini terjadi. Saya enggak tahu dengan Bapak Ibu semua ya di sini. Kalau menderita apa yang terjadi ya, jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Jangan sampai, tapi kita harus introspeksi diri. Kenapa hal ini terjadi? Ada yang berusaha mengejar karir, Bapak Ibu yang terkasih, berusaha mengejar karir, dan dia ketika mengejar karir, dia menggunakan tangan besi, ya. Saya sebagai manajer harus begini, begini, begini, begini, dan dia tidak mau dengar omongan orang lain. Di dalam perjalanan waktu, kemudian dia merasa bahwa ternyata banyak orang yang tidak dukung dia. Ketika dia mengalami masalah, dia tidak bisa curhat kepada orang-orang di sekeliling dia. Kenapa? Temannya menjadi sedikit, gitu ya. Dan dia mengalami penderitaan. Lalu kemudian dia berpikir, ternyata saya orangnya seperti ini. Ternyata saya orangnya otoritas. Dan sebenarnya seharusnya penderitaan seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami penderitaan, kita harus mengecek diri kita. Siapa saya? Mengapa saya bersikap seperti itu? Itu yang pertama. kita mengubah sikap kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, penderitaan akan mengubah hubungan kita dengan hal-hal atau barang-barang yang kita anggap berharga atau baik yang kita miliki dalam hidup kita. Kita menyadari ada barang-barang yang terlalu penting buat kita. Ada jemaat kami, Bapak Ibu yang terkasih, masih muda dan dia ingin sukses dalam arti kaya begitu ya. Dan ketika dia ikut salah satu perusahaan asuransi, mereka kan biasanya dibekali ya, dikasih tahu begini-begini. Itu keinginan untuk menjadi kaya itu menggebu-gebu. Jadi mereka kerja sangat-sangat rajin, banting tulang begitu Bapak Ibu ya. Berkorban, waktu keluarga gak ada, waktu untuk anak gak ada. Karena apa? Karena mereka ingin kaya. Karena ingin memiliki harta yang banyak. Tapi setelah berjalan sekian waktu Bapak Ibu yang terkasih, ternyata pemasukan tidak kunjung membaik gitu ya. Dan kemudian mereka sadar, apa sebenarnya yang kita cari? Apa sebenarnya yang kita cari? Penghasilan gak membaik, kita kehilangan waktu keluarga, anak-anak juga tidak kita urus dengan baik. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk memutus, tidak bekerja lagi di perusahaan asuransi tersebut, lalu merintis usaha. Bukan usaha sendiri, tapi bekerja juga tempat lain. Artinya mereka mulai dari nol lagi, Bapak Ibu yang terkasih. Dan kemudian sekarang, Bapak Ibu yang terkasih, mereka punya waktu dengan keluarga mereka, gitu ya. Punya waktu dengan anak, untuk mendidik anak, untuk bermain dengan anak-anak, gitu ya. Dan kemudian sekarang rumah mereka, mereka pakai untuk belajar Alkitab bersama-sama. Jadi di gereja kita itu ada istilah KPR, kelompok tumbuh bersama. Mereka membuka rumah mereka untuk mengadakan kelompok tumbuh bersama. Dan mereka di sini ketika mereka mengalami penderitaan Bapak Ibu yang terkasih, dalam karena mereka melihat bahwa oh ternyata materi ini penting untuk kebahagiaan kami, dan kemudian mengalami penderitaan dalam usaha mendapatkan itu, mereka sadar ternyata itu tidak terlalu penting. Ada hal yang lebih penting. Ada hal yang lebih penting dalam hidup kita. Jadi penderitaan mengubah hubungan kita dengan hal-hal yang kita anggap berharga. Ada yang kita anggap berharga, ternyata enggak terlalu berharga. Ada yang lebih berharga yang perlu kita berikan waktu lebih lagi. Yang ketiga, dan mungkin ini yang penting Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan itu dapat menguatkan relasi kita dengan Allah. Ya, buat orang-orang percaya, penderitaan kita menguatkan relasi kita dengan Allah yang mungkin kita tidak dapatkan di tempat lain. C.S. Lewis menulis begini, dalam kelimpahan Allah berbicara kepada kita, Allah berbisik kepada kita, tetapi dalam kesulitan Allah berteriak kepada kita. Penderitaan sungguh-sungguh adalah ujian untuk mengukur hubungan kita dengan Allah kita di surga. Penderitaan dapat membuat kita marah terhadap Allah. Penderitaan dapat membuat kita tidak mau berdoa, tidak mau ke gereja, tidak mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Tapi penderitaan bisa juga menjadi sumber yang dapat memberikan relasi, memperdalam relasi kita dengan Allah. Coba Bapak Ibu pikirkan, jika dalam keadaan baik atau aman, bagaimana kita tahu jika kita mengasihi Allah? Atau kita hanya mengasihi barang-barang pemberian Allah aja? Kalau kita dalam keadaan baik, ya tenang, semuanya baik, semuanya oke, gitu ya. Bisa enggak kita pikirkan, apakah saya mengasihi Allah atau saya hanya mengasihi barang-barang pemberian Allah aja, berkatnya saja? Susah untuk kita pikirkan ketika kita dalam keadaan baik, gitu ya. Dalam keadaan sehat dan berlimpah, sangat mudah untuk berpikir bahwa kita mencintai Tuhan. Dalam keadaan baik, sukses, sangat mudah untuk beribadah dan melayani, ya, karena itu menyenangkan kita. Juga mungkin ada pikiran, ya kita balaslah. Tuhan sudah berkati kita, ya kita kasih kembali kepada Tuhan. Sungguh mudah semuanya. Tapi coba kalau kita dalam keadaan susah, kita bisa mendengar Allah berteriak kepada kita. Ya. Kita bisa mendengar Allah berkata kepada kita, apakah hubungan kita baik-baik saja selama ini? Apakah hubungan kita bertujuan supaya saya melayani engkau atau kamu melayani saya? Ya, dalam penderitaan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Dalam penderitaan kita bertanya, Tuhan bertanya kepada kita, apakah kamu mengasihi saya? Atau kamu cuma mengasihi pemberian saya saja? Dalam penderitaan, saya satu waktu habis pelayanan di GKI Greenfield, saya pulang di tengah jalan, GKI Puri dan GKI Greenfield gak terlalu jauh Bapak Ibu ya. Dan saya pulang di tengah jalan, ketika saya melewati sebuah pasar, tiba-tiba ada orang segelomboran orang, ya orang timur. Saya juga orang timur. Saya orang Flores tapi yang ini saya orang Kupang gitu ya. Sorry buat orang Kupang gitu ya. Tiba-tiba bergerombolan dari belakang, "Woi, tabrak anjing. Kenapa melarikan diri? Tabrak anjing," gitu ya. Saya langsung ini kaget. Saya bilang, "Wah, ini pasti orang mau macam-macam," gitu ya. Yang ada dalam pikiran saya, satu, mobil saya harus selamat. Dua, barang-barang saya harus selamat. Gitu ya. Lalu kemudian, minggir. Saya minggir, itu padahal pasar, rame Bapak Ibu. Ada bemo, ada apa, angkot. Tapi mereka gak bisa ngapa-ngapain, karena mereka tahu mereka itu preman di situ gitu ya. Ini, dia bilang, "Sudah tabrak anjing, mau melarikan diri lagi," gitu ya. Dan mereka banyak, jadi mereka berusaha membuat saya kaget dan grogi gitu ya. Tiba-tiba satu orang datang, mau lari, dia tonjok saya pakai balok yang agak panjang gitu ya. Karena saya buka jendela kan, saya takut kaca jendelanya pecah gitu kan. Turun-turun dan ngomong, lalu dikatakan, turun. Jangan lari gitu ya. Lalu dikatakan, "Ayo parkir di sana aja." Lalu mereka suruh saya datang ke markasnya mereka lah, seperti itu ya, ke sana. Lalu mereka katakan, "Bapak ini kalau sudah tabrak anjing, jangan lari," begitu ya. "Jangan lari." Saya bilang, "Saya tabrak anjing, saya gak merasa. Saya jalan mobil itu pelan sekali, cuma 40 karena memang jalannya kecil. Jadi kalau saya tabrak anjing, saya pasti merasakannya," begitu ya. Saya tunjukin mobil bagian depan. "Coba lihat mana ada yang penyok, apa ada darah dan semuanya." Akhirnya mereka bilang, "Oke, datang ke tempat kami." Ya saya juga ikut aja ya gitu ya. Tapi saya telepon satpam gereja, saya bilang, ini ada masalah nih. Kalau bisa datang gitu ya. Lalu dibawa ke sana. Di sana saya bilang, "Mana anjingnya?" gitu. "Mana anjing yang saya tabrak?" gitu. Karena katanya enggak mati gitu ya. Lalu dikatakan, "Oh, ada di sana." Terus satu orang ke sana lihat, "Oh, ada di sana," tapi dia takut keluar. Karena anjingnya udah mengalami musibah tanda kutip, jadi takut keluar. Saya bilang, "Ah, ini yang benar aja gitu ya. Ini jangan-jangan modus gitu kan." Akhirnya saya duduk di tengah dikelilingi oleh mereka. Jadi ada tua-tua juga di situ. Ngobrol, saya bilang, "Kita sama-sama orang timur gitu ya, datang ke sini cari makan. Bagaimana mungkin saya bisa tabrak dan saya enggak mau bayar begitu kan? Tapi kalau saya enggak tabrak ya kita bisa ngomong baik-baik lah begitu ya. Tapi bagaimana kemudian pembicaraan itu berjalan? Saya itu lebih memikirkan diri saya sendiri, keselamatan diri saya, keselamatan barang-barang saya. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya kasih tahu, saya ini hamba Tuhan. Saya baru pulang melayani, bagaimana mungkin saya berbohong kepada kalian. Karena mereka orang timur, orang Kristen juga. Dan di orang timur bisa orang Kristen, orang-orang Kristen itu hormat sama pendeta. Akhirnya dengan makian dan semuanya, akhirnya mereka bilang, "Udah pulang aja gitu kan. Akhirnya saya cepat-cepat pulang lah, daripada apa, pulang cepat-cepat. Diantar sama salah satu orang sana ke mobil, saya pulang mobil. Sampai di rumah saya itu merenung gitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya itu merenung. Kenapa ketika mereka datang menyerbu saya, ya menakut-nakutin saya, mau memeras saya. Itu yang saya pikirkan barang-barang saya. Seakan-akan itu saya itu berani mati buat mobil saya, buat gadget saya, buat uang saya gitu. Seakan-akan gitu ya. Jadi saya merenung gitu ya. Saya bilang, "Tuhan, ini ada yang salah dengan diri saya. Kenapa saya mikirin menyelamatin barang-barang ini daripada selamat saya? Kenapa saya begitu melekat pada barang-barang saya daripada kepada Tuhan gitu ya? Kenapa saya tidak menginjili mereka? Kenapa saya menyesal gitu ya? Kenapa waktu saya berkumpul dengan mereka saya tidak kasih tahu, 'Kamu tidak takut Tuhan kah?' Gitu ya, ini memang. Kamu tidak takut Tuhan kah? Kita sama-sama orang percaya, seharusnya kita takut Tuhan." Saya tidak berani ngomong begitu. Bahkan saya berusaha menyembunyikan identitas saya sebagai seorang pendeta. Dan ketika saya merenungkan itu, saya sedih sekali Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Saya merasa saya sudah mengkhianati Tuhan. Saya merasa saya tidak mengenal Tuhan saya. Kan saya tidak menjadi contoh yang baik. Saya menyesal pada saat itu. Dan saya merenung, "Tuhan, mulai hari ini saya berjanji gitu ya. Saya tidak akan bela barang-barang saya. Kalau saya ketemukan kesempatan yang baik, saya akan katakan mengenai Engkau." Walaupun itu tidak gampang Bapak Ibu yang terkasih. Tapi itu penyesalan saya alami. Karena penderitaan. Penderitaan membuat kita mengevaluasi. Bagaimana relasi saya dengan Tuhan? Bagaimana sebenarnya? Apakah saya mengasihi Tuhan? Motivasi saya benar gak sih ngikut Tuhan? Benar gak nih hati saya ikut Tuhan? Atau karena berkat-berkat yang diberikan maka saya ikut Tuhan? Kalau berkat-berkat ini diambil, saya masih mencintai Tuhan. Enggak. Penderitaan membuat kita mengevaluasi. Benar enggak saya mencintai Tuhan? Benar enggak saya orang udah selamat? Benar enggak saya anak Tuhan? Yang terakhir, penderitaan adalah syarat jika kita ingin secara maksimal menjadi berkat buat orang lain. Terutama kepada mereka yang menderita. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 1. Dia bilang, kami menderita tapi kami dihibur oleh Tuhan. Dan kami kalau menghadapi, bertemu dengan orang yang menderita, kami akan menghibur mereka juga. Dengan penghiburan yang kami terima dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menderita, kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Entah firman-Nya, entah orang-orang teman saudara-saudara seiman datang menghibur kita. Dan ketika kita dihibur, kita simpan itu menjadi harta kita. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang menderita, yang kurang lebih sama, kita pakai penghibur yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghibur mereka semua. Untuk menghibur mereka. Itu makanya kita mengalami penderitaan supaya kita bisa menjadi berkat dari orang lain, untuk orang lain. Henry Nouwen dalam bukunya The Wounded Healer, dia tulis begini, sebuah pemahaman yang dalam akan penderitaannya sendiri memungkinkan dirinya untuk mengubah kelemahannya menjadi kekuatan dan menawarkan pengalaman kesembuhan itu sendiri sebagai sumber kesembuhan buat orang-orang lain yang menderita. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu lemah dan kita itu menderita, kita mengharapkan penghiburan dari Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu, kita menjadi saluran berkat buat orang lain melalui penghiburan itu sendiri. Tanpa mengalami penderitaan, tanpa mengalami apa artinya kelemahan diri, kita mungkin tidak akan bisa menghibur orang lain yang menderita. Dan ini bisa membangun empati kita juga, Bapak Ibu yang terkasih. Empat hal yang kita pelajari dari penderitaan kalau kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Bapa, kalau kita memiliki relasi yang intim, berdamai dengan Bapa, kalau kita juga mengharapkan surga pada saat ini juga, maka penderitaan itu punya empat arti buat kita. Pertama, itu akan memoles hubungan kita dengan benda-benda di sekeliling kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, kita mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bersama-sama untuk memahami bahwa diri kita itu lemah. Amat sangat lemah melalui penderitaan. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan itu membuat kita mampu berempati dengan orang lain, menghibur orang lain. Jadi penderitaan itu sebenarnya tujuannya sangat baik, ya, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk melihat apa yang kurang dari diri kita, untuk lebih mencintai Tuhan lagi. John Piper menulis begini, Bapak Ibu yang terkasih, jika penderitaan yang kita alami adalah alat untuk semakin memurnikan cinta kita kepada Tuhan, maka penderitaan itu adalah belas kasihan dari Tuhan. Penderitaan adalah jalan untuk menunjukkan cinta Allah kepada manusia, cinta Tuhan kepada kita. Karena tidak ada yang lebih mulia berharga dalam hidup kita selain Allah dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, apapun jalan yang harus ditumpu untuk memperbesar cinta kita kepadanya, itu adalah jalan cinta penuh dengan belas kasihan Bapa kepada kita. Jadi kalau memang penderitaan itu untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, untuk memurnikan cinta kita kepada Allah yang maha besar itu, maka penderitaan itu adalah cinta. Maka penderitaan itu adalah belas kasihan dari Tuhan, bukan hukuman, Bapak Ibu yang terkasih. Makanya ada orang bilang gini, welcome badai. Kita harus buka tangan terhadap badai. Karena melalui badai itu kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk melihat diri kita, untuk mengasihi orang-orang lain. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Allah tidak takut terhadap penderitaan. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Allah melihat berkat yang demikian besar dari penderitaan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Yakinkan kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau cintai. Kristus mati untuk kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Apakah ada kasih yang lebih besar daripada itu, ya Tuhan? Kami tahu tidak ada. Begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Sehingga Kristus mati buat kami. supaya kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Dalam ketakutan kami terhadap berbagai macam kesulitan dalam hidup, Tuhan memberikan sedikit keberanian kepada kami untuk menghadapi berbagai macam goncangan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat berkat Tuhan di balik semuanya itu. Sebagai tangan kasih Allah yang memedidik kami untuk kebaikan kami. Agar kami semakin serupa dengan Tuhan. Agar kami semakin tahu bagaimana hidup di dalam dunia ini sebagai ciptaan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tapi kami tahu Bapa memegang hari-hari hidup kami. Oleh karena itu biarkan kami bergantung hanya kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan kapanpun Tuhan mau. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kami. Oleh karena itu biarkan kami belajar mengasihi Tuhan lebih besar daripada kami mengasihi apapun di dalam dunia ini. Bersyukur untuk anugerah penderitaan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.